Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa'ayyakum minha. Pembahasan kita masih pada bagian atau faqrah tentang i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah fi sahabah, ay fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli awa ali al-bayt radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu tentang i'tiqad, keyakinan ahlus sunnah wal jama'ah terkait dengan para sahabat rasulillah, para sahabat nabi, dan juga ahlul bait, yaitu ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk prinsip penting di dalam madhab ahlus sunnati wal jama'ah, karena terkait dengan al-wala wal bara', tentang loyalitas ahlus sunnah wal jama'ah kepada para sahabat nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga loyalitas ahlus sunnah wal jama'ah kepada ahlu baitin nabi alaihi salatu wassalam. Sekaligus dari prinsip sunnah ini pula, ahlus sunnah wal jamaah membangun al-wala wal bara'nya terhadap manusia. Barang siapa di antara manusia yang berwala, berloyalitas kepada sahabat Rasulullah dan berloyalitas kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlus sunnah akan mencintai mereka. Berloyalitas dengan orang-orang yang mencintai sahabat nabinya. Sebaliknya, melalui prinsip ini pula, barang siapa yang membenci para sahabat nabi alaihi salatu wassalam, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, mencela mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, maka ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri, bersikap barok terhadap orang-orang yang membenci para sahabat nabi alaihi salatu wassalam. Ahlus sunnah akan membenci barang siapa yang membenci para sahabat nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah prinsip yang penting, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Penting tidak hanya dipelajari, dikaji, dicatat, diketahui sebagai wawasan, tapi juga harus diimani dengan seyakin-yakinnya. Harus ya menghujam sampai ke dalam jiwa seorang ahlus sunnah wal jamaah. Betapa banyak orang yang mungkin mereka dulunya juga belajar kitab yang kita pelajari sekarang ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tapi ternyata mereka kemudian berwala, berloyalitas kepada orang-orang yang mencaci, membenci, bahkan mengkafirkan para sahabat, yaitu kaum Syiah Rafidhah. Masyhur, kaum Syiah Rafidhah adalah sebuah kelompok sekte yang sangat membenci para sahabat nabi alaihi salatu wassalam, bahkan mengkafirkan mereka. Maka menjadi aneh Kalau kemudian ada orang yang mengklaim sebagai Sunni, sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, tapi mau berloyalitas kepada sekte Syiah Rafidhah tadi. Kemana ilmunya yang dulu dia pelajari di dalam al-aqidah wasitiyah ini? Di mana dulu matan aqidah wasitiyah yang mereka hafalkan? Ya, jadi sekali lagi, tidak hanya cukup untuk dipelajari, didengar, dicatat, tapi harus betul-betul ya, diimani dan diyakini, kemudian meminta kepada Allah supaya menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Betapa banyak orang mempelajari ilmu, bahkan menghafal ilmu, tapi ilmu tidak bermanfaat. Ilmu itu tidak bermanfaat ketika dia sedang membutuhkan ilmu tersebut. Dan yang akan membuktikan apakah ilmu yang dipelajari seorang itu bermanfaat ataukah tidak, ketika munculnya fitnah. Ketika munculnya al-fitan. Fitnah-fitnah itu yang akan menjadi ya, tolak ukur. Yang akan menyaring orang-orang yang selama ini belajar, menuntut ilmu, apakah ilmunya bermanfaat ataukah tidak. Saringannya itu adalah ketika terjadinya al-fitan. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن المضلة. Semoga Allah melindungi kita semua dari yang namanya al-fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung pembahasan tentang prinsip atau keyakinan Ahlus Sunnah terkait dengan Al-Khulafa'ur Rashidun. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan tentang Al-Khulafa'ur Rashidun itu perkara yang ijma' disepakati ataukah perkara yang diperselisihkan? Siapa yang bisa menjawab terkait dengan Al-Khulafa'ur Rashidun? Dalam keyakinan Ahlus Sunnah itu perkara yang ijma' disepakati ataukah diperselisihkan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, boleh. Ijma', ya, disepakati. La khilaf, tidak ada khilaf di dalamnya. Siapa saja Al-Khulafa'ur Rashidun disebutkan dengan urut? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Apakah ada khilaf dalam urutan ini? Tidak ada, ya. Tidak ada khilaf di dalam urutan Khulafa'ur Rashidun. Ahlus Sunnah sepakat urutan Al-Khulafa'ur Rashidun adalah 4 tadi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dengan urutannya. Barang siapa yang meyakini urutan yang di bawahnya sebenarnya lebih berhak dibandingkan yang di atasnya, maka dia telah dol. Telah sesat. Bahkan ta'bir, ungkapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengadopsi ungkapan yang dipakai oleh alimamu Ahmad bin Hanbal, adallu min himari ahli, lebih sesat dibandingkan keledai keluarganya. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan afdholiyah bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan terkait dengan afdholiyah dari keempat Khulafa'ur Rashidun ini, keutamaannya? Apakah sepakat Ahlus Sunnah empat urutan ini atau ada perbedaan pendapat terkait dengan afdholiyah? Ya. Kalau terkait dengan khilafah, sepakat. Urutannya demikian. Tapi terkait dengan afdholiyah bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, fadhal. Siapa antum? Abu Maryam, ya. Bagaimana penjelasannya? Afdholiyahnya dulu, dari si afdholiyah, sepakat urutannya seperti tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau ada perbedaan? Ada perbedaan antara Uthman dan Ali. Taib. Bisa antum sebutkan berapa qaul di kalangan Ahlus Sunnah? Ada berapa pendapat terkait dengan afdholiyah tadi? Ya, terkait dengan afdholiyah. Jadi pembahasannya siapa? Atau siapa sahabat yang paling afdol, paling utama? Ada berapa pendapat di kalangan Ahlus Sunnah? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Bu Kasha. Yang ada berapa? Ada empat pendapat. Yang pertama, urutannya Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian berhenti. Ya, thumma sakatu. Kemudian berhenti, tidak mau menyebutkan siapa yang keempat. Ya, kemudian pendapat yang kedua, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Ali dan Uthman. Taib. Kemudian yang keempat, Abu Bakar dan Umar, thumma sakatu. Kemudian diam. Ya, ini empat pendapat di kalangan Ahlus Sunnah terkait dengan pembahasan apa? Afdholiyah. Urutan sahabat yang paling afdol. Itu siapa? Ya, tadi empat pendapat tadi. Ya, lebih gampangnya, yang pertama, kita ulang ya. Abu Bakar, Umar, kemudian diam. Tidak menyebutkan yang posisi ketiga dan seterusnya. Abu Bakar, Umar, kemudian diam. Pendapat yang kedua, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian diam. Yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian yang keempat, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Ya, demikian empat qaul atau empat aqwal dalam pembahasan tersebut. Kita lanjutkan membaca faqrah yang berikutnya. Atau sebelum kita lanjutkan, ada keterangan penting yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Kita baca sebagiannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna tertiba fil afdhiyati ala ma sabaqa la ya'ni anna man fadala ghairahu fa innahu yafdhuluhu fi kulli syai'in. Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya urutan afdholiyah, urutan sahabat yang paling afdol yang dibahas oleh para ulama, urutan-urutan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tidaklah dimaksudkan barang siapa di kalangan para sahabat yang diletakkan posisinya lebih atas dibandingkan yang selainnya. Bukanlah maksudnya sahabat tersebut itu lebih utama di semua sisi. Misalnya contohnya, Abu Bakar lebih utama dibandingkan Umar. Ini ijma'. Tapi bukan berarti Abu Bakar lebih utama dibandingkan Umar pada semua sisi, pada semua permasalahan. Di sana ada beberapa hal yang mana Umar lebih memiliki keunggulan, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Ya, ini maksud penjelasan beliau. Begitu pula Uthman, walaupun Uthman posisinya di ketiga misalnya, tapi di sana ada beberapa afdholiyah Uthman, keutamaan Uthman yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Begitu pula Ali bin Abi Thalib. Ya. Qala rahimallahu, bal qad yakunu lil mafduli fadilatun lam yusharikhu fiha ahadun. Bahkan bisa jadi sahabat yang urutannya di bawah dari sisi afdholiyah memiliki keutamaan fadilah yang tidak dimiliki oleh selainnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita ambil contoh misalnya Umar Ibn Khattab. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat beliau posisinya di posisi yang kedua setelah Abu Bakar, tapi di sana ada fadail Umar yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Contohnya apa? Ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, riwayat Bukhari. Ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas secara marfu, Rasulullah bersabda, ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai ibn al-Khattab, Rasulullah memanggil Umar. Wahai Umar ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku di genggamannya, di tangannya. Tidaklah engkau menjumpai syaitan di sebuah jalan, kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Ini keutamaan Umar radhiyallahu anhu yang tidak disebutkan, ya, atau yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Begitu pula dalam riwayat yang mauquf diriwayatkan Al-Bukhari juga rahimahullah, berkata Abdullah radhiyallahu anhu, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami merasakan kemuliaan di dalam Islam sejak masuk Islamnya Umar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Abu Bakar lebih dahulu masuk Islam. Tapi disebutkan oleh sahabat ini, kami senantiasa merasakan kemuliaan di dalam Islam sejak masuk Islamnya Umar. Artinya, sejak masuk Islamnya Umar, kaum muslimin merasakan ketenangan, keamanan, tidak lagi diganggu sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana sebelum masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian itu ada orang-orang yang tergolong muhaddatsun, itu orang-orang yang diberikan ilham. Diberikan ilham tapi bukan nabi. Diberikan semacam ilham, ya, tapi bukan sampai tingkatan wahyu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa ayyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada di kalangan umatku ini muhaddats, maka tentulah itu Umar. Ya. Ini keutamaan Umar yang tidak dimiliki oleh selainnya. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara marfu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Tidakkah engkau ridha wahai Ali posisimu jika dibandingkan, atau posisimu terhadap aku itu seperti posisi Harun terhadap Musa. Posisi yang tinggi. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun bersaudara, sama-sama diangkat menjadi nabi di waktu yang sama. Barakallahu fikum. Maka ini adalah keutamaan yang tinggi bagi Ali. Tidakkah engkau ridha wahai Ali posisimu terhadapku seperti posisi Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ini beberapa contoh keutamaan-keutamaan dari para sahabat yang tidak dimiliki oleh selainnya. Tapi secara mutlak, secara itlak, secara umum, bahwasanya yang paling afdol, ya, dari sahabat Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian selanjutnya, sebagaimana yang tadi disebutkan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah menjelaskan tentang, ya, prinsip untuk mencintai para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, berikutnya pembahasan tentang Ahlul Bait. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsip mereka adalah mencintai Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, siapakah Ahlu Baitin Nabi? Siapakah yang termasuk Ahlul Baitnya Rasulullah alaihi salatu wasallam? Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan ta'liq atau penjelasan terkait dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Syekh Muhammad Khalil Harras menyebutkan dalam syarahnya, Ahlu Baitihi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong atau termasuk Ahlul Baitnya Rasul, hum man tahrumu alaihim as-sadaqah. Mereka adalah orang-orang yang haram untuk menerima sedekah. Ini memang kekhususan bagi Ahlul Baitnya Rasul. Tidak boleh menerima sedekah. Hukumnya haram bagi mereka untuk menerima harta sedekah. Siapa saja itu? Wahum ahlu alu aliyin. Yang termasuk Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Nabi adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Wa alu Ja'far. Kemudian keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Wa alu Aqil. Keluarganya Aqil. Wa alu Al-Abbas. Keluarganya Al-Abbas. Itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi. Wa kulluhum min Bani Hashim. Yang baru disebutkan tadi. Alu Ali. Alu Ja'far. Alu Aqil. Kemudian Alu Al-Abbas. Semuanya tergolong Bani Hashim. Termasuk kabilah Bani Hashim. Tentunya Quraisy, ya. Tapi Quraisy kan juga bercabang-cabang. Ini di antara cabang Quraisy adalah Banu Hashim. Empat keluarga yang barusan disebutkan tadi tergolong Bani Hashim. Wa yalhaq bihim Banu Al-Muttalib. Banu Hashim, ya, itu adalah yang disebut dengan Banu Hashim, itu adalah anak keturunan dari Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah. Ayahnya Abdul Muttalib, Hashim. Sehingga anak cucu keturunan Hashim disebut dengan Bani Hashim. Di antara Bani Hashim tentunya adalah bapaknya Nabi. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Begitu juga Hamzah. Ya. Jadi putranya Abdul Muttalib itu ada yang laki-laki, ada empat. Ya. Di antaranya Abdullah, ayahnya Nabi, kemudian Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Talib. Yang masuk Islam dua, Hamzah dan Al-Abbas. Radiyallahu ta'ala anhuma. Termasuk juga Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Nabi adalah, yaitu yang diikutkan ke dalam Ahlul Bait Nabi adalah Alu Al-Muttalib atau Banul Muttalib. Bedakan antara Abdul Muttalib dan Al-Muttalib. Ya. Kalau tadi Bani Hashim itu adalah anak-anaknya Abdul Muttalib bin Hashim. Ini pembahasan berikutnya adalah dimasukkan ke dalam Ahlul Bait juga Banul Muttalib. Banu Al-Muttalib. Anak keturunannya Al-Muttalib. Siapa itu Al-Muttalib? Al-Muttalib itu saudara seibunya Hashim. Saudara seibu dari Hashim. Jadi kalau melihat ke sirah, ke atasnya nasabnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau itu adalah keturunan dari Hashim. Hashim punya saudara seibu dua. Yang pertama Al-Muttalib, yang kedua Abdusyams. Abdusyams ini nama kufur tentunya ya. Abdusyams, hambanya matahari. Enggak boleh. Nama yang mengandung ta'bid, penghambaan kepada selain Allah. Tapi ini memang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi Hashim punya dua saudara seibu yang namanya Al-Muttalib dan Abdusyams. Utsman bin Affan ini keturunannya Abdusyams. Utsman bin Affan. Tapi enggak masuk Ahlul Bait. Ya. Yang dimasukkan ke dalam Ahlul Bait itu adalah anak-anaknya Al-Muttalib. Nanti ada hadisnya, ada dalilnya. Yang mana Abdusyams, Hashim dan Al-Muttalib tadi saudara seibu. Yang mana ibunya namanya Atikah bintu Murrah. Atikah bintu Murrah. Adapun ada saudara mereka yang namanya Naufal, itu saudara sebapaknya mereka. Saudara sebapaknya Abdusyams, ya. Kemudian Hashim dan Al-Muttalib. Barakallahu fikum. Yang digolongkan ke dalam Ahlul Baitnya Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Hanyalah Banu Al-Muttalib, itu Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahum lam yufariquna jahiliyatan wala islaman." Mereka yaitu Banul Muttalib tidak pernah meninggalkan kami baik ketika masa jahiliyah maupun ketika masa Islam. Ini keutamaan siapa? Banul Muttalib. Sehingga yulhaq dimasukkan ke dalam Ahlul Baitnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang barusan kita sebutkan zahirnya adalah hasan. Tapi ternyata ya kalau yang terakhir itu sanadnya terdapat kelemahan ya. Secara zahir hasan, akan tapi jika diteliti secara lebih detail ternyata ada kelemahan. Jadi cukup memakai dalil yang pertama tadi, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Demikian terkait dengan Ahlul Bait ya. Jadi kalau kita ditanya siapa Ahlul Bait itu, enggak mungkin kita mencintai suatu golongan kalau enggak kenal siapa golongannya. Siapa yang tercakup dalam golongan itu? Kami cinta Ahlul Bait, siapa Ahlul Bait? Wallahu a'lam. Kurang lengkap. Iya. Jadi harus tahu siapa Ahlul Bait itu. Bisa disebutkan tadi? Secara ringkas Banu Hashim dan Banul Muttalib. Banu Hashim kalau dirinci siapa? Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Al-Abbas. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yuhibbuna ala baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul baitnya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai karena apa? Mencintai ahlul bait Nabi karena dua hal. Yang pertama, lil iman. Karena keimanan yang ada pada mereka. Keimanan yang ada pada Ahlul Bait Rasul tadi. Jadi yang menjadi tolak ukur kecintaan kita kepada Ahlul Bait yang pertama adalah karena keimanan mereka. Jadi kalau keluarganya Nabi tapi enggak beriman, ya bukan termasuk Ahlul Bait yang wajib kita cintai. Ya? Nah, itu harus kita pahami. Yang jadi miris itu kan membanggakan nasab, ya. Saya Ahlul Bait, saya ada keturunan Rasul, ada darah Rasulullah mengalir di tubuh saya. Terus kenapa? Akhirnya apa kalau sudah seperti itu? Ya. Membagi-bagikan syafaat. Ya. Menjamin orang, kalau kamu patuh sama saya, nanti saya kasih syafaat di hari kiamat. Ini bukan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam yang seperti ini. Ya. Nah, jadi tolak ukur kecintaan kita kepada ahlul baitnya Rasul adalah karena keimanan mereka. Kalau mereka enggak beriman, tidak ada hak bagi mereka untuk kita cintai. Barulah yang kedua setelah keimanan adalah al-qarabah. Karena hubungan keluarga antara mereka dan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini yang menjadi nilai lebih pada ahlul bait. memiliki hubungan darah, memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini yang menjadikan mereka punya hak lebih dibandingkan yang selainnya. Tapi tetap, tentu saja, tolak ukur yang pertama adalah keimanan mereka. Kalau tidak beriman, maka tidak mendapatkan hak yang seperti ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yatawallawnahum, berloyalitas kepada mereka, wa yahfadhuna fihim wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga hak mereka atau menjaga urusan mereka sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Haitsu qala yauma ghadirhum, ketika Nabi bersabda di hari ghadirhum. Ini ghadirhum, ini sebagaimana yang disebutkan dalam An-Nihayah, penjelasan tentang lafaz ghadirhum adalah maudi' baina Makkah wal Madinah. Tusabbu fihi 'ainun hunak. Sebuah tempat yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Yang mana di tempat itu terdapat mata air. Yang kemudian dikenal dengan istilah ghadirhum. Karena memang secara bahasa, dalam bahasa Arab, ghadir itu maknanya miyah rakidah. Qalilatul umuq. Awin nahr as-saghir. Ghadir dalam bahasa Arab maknanya adalah bisa dimaknakan sungai kecil atau juga bisa dimaknakan suatu mata air tapi yang dangkal, tidak terlalu dalam dan airnya tenang. Itu makna ghadir dalam bahasa Arab. Ya, bisa dimaknakan air sungai kecil atau mata air yang tidak terlalu dalam dan airnya tenang. Itu makna ghadir. Adapun khum, barakallahu fikum, khum ini sebenarnya adalah nama orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadzal ghadir yunsab ila rajulin yusamma khum. Dinamakan ghadir khum, ghadir tadi maknanya tadi ya, mata air yang dangkal, airnya tenang, atau bisa dimaknakan sungai kecil, yang disandarkan atau dinisbahkan kepada nama seorang pria, yaitu Khum. Sehingga dikenal dengan Ghadir Khum. Kalau di tempat kita, di negeri kita, ya banyak seperti itu kan ya. Mata air apa, dinisbatkan kepada nama orang. Atau sungai apa, dinisbatkan kepada nama orang. Semisal itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di hari ghadirhum, itu ketika beliau berada di tempat itu, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ya, ini di hari ini terjadi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam singgah di tempat ini, di ghadirhum ini, ketika beliau perjalanan pulang dari Haji Wada. Jadi sepulangnya dari Haji Wada, beliau singgah di tempat ini, karena memang tempat ini adalah termasuk jalur antara Mekah dan Madinah. Kalau ke Madinah, lewat tempat ini. Beliau singgah di situ, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, di antara isi khutbahnya. Beliau ulang 3 kali. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Beliau ulang-ulang 3 kali. Maksudnya apa? Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek ya. Aku ingatkan kalian kepada Allah terkait dengan urusan ahli baitku. Maknanya adalah ingatlah Allah. Disebutkan maknanya oleh Syekh Al-Utsaimin. Ingatlah Allah. Ingatlah rasa takut kepada Allah, dan ingatlah ancaman hukuman Allah jika kalian menyia-nyiakan hak ahli baitku. Wadhkuru rahmatahu wa thawabahu in kumtum fi haqqihim. Dan ingatlah rahmat Allah, ingatlah pahala besar dari Allah jika kalian menunaikan hak ahli baitku. Jadi itu maknanya. Ingatlah Allah terkait ahli baitku. Maknanya demikian. Mengingatkan umatnya untuk apa? Untuk mengingat hak ahli baitnya Rasulullah SAW. Takutlah jangan sampai menyia-nyiakan hak ahli baitku. Dan ingatlah pahala besar dari Allah jika kalian mau menunaikan hak ahli baitku. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala aydan lil'Abbas ammihi. Begitu pula diriwayatkan. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. وَقَدْ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ. Ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwasanya sebagian kabilah Quraisy bersikap tidak baik kepada Bani Hashim. Ya, mengucilkan Bani Hashim. Maka ketika Al-Abbas mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadih." Faqala, "Walladhi nafsi biyadih la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mereka beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena hubungan kerabat denganku. Nah, di sini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah, Al-Bazzar, Al-Tabarani, rahimahumullah. Akan tapi terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani, rahimahullah, wa ghafara lahu. Sanadnya terdapat kelemahan karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Yazid bin Abi Ziyad. Yazid bin Abi Ziyad dengan keberadaan perawi tersebut menjadikan sanadnya lemah. Ya. Jadi sanad ini, untuk hadis ini sanadnya terdapat kelemahan. Waqala. Kemudian hadis yang berikutnya. Innallaha astafa bani Ismail. Adapun hadis yang akan kita baca ini sahih karena dikeluarkan al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Dari Wathilah Ibnu Al-Asqa radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha astafa bani Ismail." Sesungguhnya Allah memilih anak cucu keturunan Ismail, wastafa min bani Ismaila Kinanah, dan kemudian memilih dari keturunan Ismail Kinanah. Ini salah satu nama dari keturunan Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisyan, kemudian memilih dari keturunan Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy bani Hashim, kemudian memilih dari Quraisy, dari keturunan Quraisy bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini menunjukkan nasab Rasulullah itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tentunya yang disebutkan empat nama ini, Kinanah, Quraisy, Hashim, ini hanya ringkas saja. Adapun di antara Kinanah, Quraisy ada beberapa orang. Antara Ismail dan Kinanah juga demikian. Antara Quraisy dan Hashim juga demikian. Ya, ini disebutkan secara ringkas. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yatawallawna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan juga berloyalitas kepada istri-istri nabi alaihi salatu wasallam, ibu-ibunya kaum mukminin, ibunda kaum mukminin. Dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya azwajun Nabi, para istri Nabi alaihi salatu wassalam, juga tergolong ahlul bait. Termasuk ahlul bait. Jadi aneh dan sangat ya di luar akal sehat kalau orang-orang Syiah Rafidhah mendengang-dengungkan cinta ahlul bait, cinta ahlul bait, tapi kemudian apa? Mereka mencela, mencaci istri-istri Nabi. Bahkan sampai mereka berani, lancang lisan-lisan mereka menuduh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai apa? Az-zaniyah, pezina. Maka sungguh aneh, mana akal-akal mereka? Yang mana mereka selalu mendengang-dengungkan cinta ahlul bait. Tapi istri-istri Nabi mereka cela, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Barakallahu fikum. Ya, jadi istri Nabi, para istri Nabi itu termasuk ahlul baitnya Nabi. Wajib untuk kita cintai, kita muliakan, dan berloyalitas kepada mereka. Hal ini berdasarkan nas di dalam Al-Quran. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini khitabnya adalah kepada para istri Nabi. Ya. Ayat-ayat sebelumnya berisi ya, perintah dan wasiat kepada para istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Jadi berdasarkan nas Al-Qur'an ini, para istri Nabi termasuk ahlul bait dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Jadi kalau ditanya apa dalilnya istri Nabi itu termasuk ahlul bait, para istri Nabi termasuk ahlul bait, dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirati khususan Khadijah radhiyallahu anha umma aktsari auladihi. Beriman, ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya mereka para istri Nabi di akhirat, ya, para istri Nabi adalah istri-istri beliau nanti di akhirat. Jadi para istri Nabi di dunia, di akhirat pun nanti menjadi istri beliau alaihi salatu wassalam. Khususan, terkhusus Khadijah bintu Khuwailid. Yang mana Khadijah bintu Khuwailid adalah ibu bagi kebanyakan anak-anaknya Nabi. Ibu bagi kebanyakan anak-anaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa awwalu man amana bihi, wanita pertama yang beriman kepada Nabi. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Wa 'adadahu 'ala amri, senantiasa mendukung dakwah Nabi. Wa kana laha minhu al-manzilatul 'aliyah, dan di sisi Nabi Khadijah menempati posisi yang tinggi. Sampai pun setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah tetap selalu mengenang beliau. Sepeninggal Khadijah, Rasulullah masih sering ya mengirimkan hadiah kepada teman-teman Khadijah bintu Khuwailid. Ini menunjukkan Khadijah bintu Khuwailid menempati posisi yang tinggi di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai membuat Aisyah cemburu. Padahal Khadijahnya sudah meninggal. Ya. Tapi karena memang Rasulullah senantiasa selalu memuji beliau, mengingat-ingat bagaimana jasa beliau, kebaikan beliau. Ya, demikian. Seorang istri yang salihah akan senantiasa dikenang oleh suaminya. Ya. Wasiddiqata binta as-siddiq. Begitu pula yang termasuk istri Nabi adalah as-siddiqah binta as-siddiq, yaitu Aisyah. Ini memang gelar yang biasa, lakop yang biasa diberikan kepada Aisyah. As-siddiqah bintu as-siddiq. Allati qala fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'ir at-ta'ami. Hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'ala an-nisa' dibandingkan seluruh wanita, ka fadli ath-tharid, seperti keutamaan makanan yang namanya ath-tharid jika dibandingkan dengan seluruh makanan. Tharid dalam bahasa Arab itu adalah satu jenis makanan. Bahan dasarnya khubus, roti, yang kemudian dipotong-potong kecil, ya, dicincang, dipotong-potong kecil, kemudian diberi marok, diberikan kuah daging, dan dikasih lahem. Dikasih cincangan daging. Itu namanya tharid. Itu makanan yang paling lezat bagi bangsa Arab di masa itu. Sampai sekarang pun masih, ya, teranggap sebagai makanan yang paling lezat itu, tharid. Makanan yang bahan dasarnya roti, kemudian dicincang, potong-potong kecil, kemudian dikasih kuah daging, dan diberikan daging. Demikian permisalan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita. Maka dari sinilah para ulama kemudian ada pembahasan juga, mana yang lebih utama dibandingkan antara Khadijah dan Aisyah. Ada pembahasan, ya, yang mana kesimpulannya masing-masingnya punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena memang Aisyah juga keutamanya besar, ya, banyak. Berapa banyak hadis Rasul yang beliau riwayatkan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah punya jasa di masa awal Islam, ketika Islam masih asing, masih awal muncul. Nabi masih sendirian. Yang pertama kali beriman Khadijah, yang menguatkan beliau. Jadi keutamaan Khadijah itu di awal Islam. Besar. Jasanya besar sekali. Radhiyallahu anha. Adapun Aisyah, keutamanya besar, terkhusus di akhir-akhir Islam. Dan setelah Islam. Setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam wafat. Ya. Karena berapa banyak hadis yang beliau riwayatkan. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Qala rahimahullah, wa yatabarra'una min tariqatir rawafid alladhina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum. Ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, terkait dengan sahabat dan ahlul bait, ahlus sunnah berada di pertengahan. Memakai prinsip al-wasatiyah, prinsip pertengahan. Pertengahan yang syar'i tentunya. Pertengahan yang bagaimana? Yaitu pertengahan yang berada di antara dua kutub ekstrim. Apa itu kutub ekstrim? Kutub ekstrim yang pertama adalah kutub ekstrim Rafidhah. Kutub ekstrim yang kedua adalah, yang bertolak belakang adalah An-Nawasib. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari metodenya Rawafid. Apa itu? Yang mana mereka adalah orang-orang yang membenci para sahabat dan bahkan mencela mereka. Ini kondisi Ar-Rawafid. Tapi mereka mengunggul-unggulkan Ahlul Bait. Mendengang-dengungkan cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Terkhusus siapa? Ahlu Ali. Fokusnya mereka kepada Ahlu Ali saja. Keluarganya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, ya, dan keturunannya. Fatimah radhiyallahu anha. Tapi mereka kesampingkan ahlul bait yang lain, termasuk istri-istri Nabi, ya. Terkait dengan sahabat, mereka mencela para sahabat habis-habisan, Rafidhah ini, ya, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman dan para sahabat yang lain. Ini Ar-Rawafid. wa min tariqatin nawasib. Sebaliknya, ada kelompok yang namanya an-nawasib. Ini kutub ekstrim yang bertentangan dengan Rafidhah. Kayak magnet antara kutub utara dan ya, bertentangan gitu, enggak pernah ketemu. An-nawasib, bagaimana mereka alladzina yu'dzuna ahla al-bait? Alladzina yu'dzuna ahla al-bait biqaulin wa 'amal. Mereka adalah kelompok yang sangat benci kepada ahlul bait. Ini kelompok nawasib. Sangat benci, sentimen. Punya sentimen tinggi terhadap ahlul bait. Tidak hanya sekedar enggak mau menghormati mereka, enggak mau mencintai mereka, bahkan mengganggu mereka. Mengganggu mereka baik dengan ucapan maupun dengan amalan. Ini terkhusus kelompok ini ya, punya kekuatan besar di zaman dulu ya, sebagai bentuk pertentangan atau perlawanan terhadap Rafidhah. Ini kelirunya apa? Melawan bid'ah dengan bid'ah. Ahlus sunnah tidak demikian. Melawan bid'ah dengan sunnah. Tidak kemudian karena ingin menyikapi Rafidhah, kamu Rafidhah terlalu mengagungkan ahlul bait. Kalau gitu kami akan membenci ahlul bait. Ini kondisinya nawasib. Ahlus sunnah tidak. Tahu penyimpangan Rafidhah, tapi tetap kita berpegang pada dalil-dalil syar'i. Tetap kita mencintai ahlul bait, tapi sesuai dengan tuntunan sunnah. Jadi ahlus sunnah, ya, berlepas diri dari dua kutub ekstrim ini, Rafidhah dan Nawasib. Wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Kemudian prinsip ahlus sunnah yang lain adalah al-imsak. Mereka berdiam. Mereka diam, tidak membicarakan perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Amma syajara, yaitu apa perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ahlus sunnah sikapnya adalah diam. Tidak membela yang ini, kemudian menjatuhkan yang ini, atau sebaliknya. Ya. Tidak demikian. Ahlus sunnah ketika mendapati ada perselisihan yang memang terjadi di kalangan para sahabat, dan tentunya, ya, kalau kita melihat pada sirah, sirah sahabat, perselisihan yang terjadi itu bukan pada perkara yang usul. Bukan dalam perkara akidah atau usuluddin, tidak. Tapi berselisih mereka dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan ijtihadiyah yang memang nanti atau membuahkan beberapa peristiwa-peristiwa besar. Ya. Menimbulkan peristiwa-peristiwa besar di sejarah Islam. Ya. Contoh misalnya sampai terjadi perang, pertumpahan darah. Benar memang terjadi demikian. Misalnya perang Siffin atau perang Jamal, ya. Nah, yang mana ini semua bermuara pada perkara ijtihadiyah sebenarnya. Dan di sana juga ada enam makar dari musuh-musuh Islam yang bermain di situ juga sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah itu. Ya. Adapun pembahasan secara rinci apa yang terjadi itu di kitab-kitab sirah. Tapi secara umum ketika kita mendapati ada perselisihan di kalangan para sahabat, maka sikap kita adalah diam, tidak menyalahkan ini, tidak menjatuhkan yang ini. Ya. Wa yaqulun, mereka akan mengatakan ahlus sunnah sikapnya, inna hadhil athara al marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma huwa qad zida wa fihi qad zida fihi wa nuqisa wa ghayra an wajhihi. Karena ya, ahlus sunnah mengatakan sesungguhnya riwayat-riwayat yang disampaikan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat itu diantaranya dan kebanyakannya memang itu mengandung kedustaan. Riwayat-riwayat yang mencela, yang berisi celaan tentang celaan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan atau celaan terhadap Ali bin Abi Thalib, celaan terhadap Amr bin Al-As, ya, dan yang selainnya, celaan terhadap Abu Hurairah. kebanyakannya itu berisi kedustaan, berita-berita yang bohong. Kalau dicek sanadnya ada kelemahan pasti, bahkan banyak yang merupakan hadis palsu. Wa minha ma huwa qad zida. Di antara riwayat-riwayat itu yang berisi atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat, itu ada riwayat-riwayat yang telah ditambah-tambahi. Wa nuqisa, dan atau dikurang-kurangi. Wa ghayyira, dan diubah-ubah. An wajhihi, diubah-ubah dari kisah yang sebenarnya terjadi. Ditambah-tambahi, dimanipulasi. Ya. Wa sahih, adapun kisah yang benar terkait dengan perselisihan yang memang terjadi di kalangan para sahabat, wassahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Semua sahabat yang terlibat dalam perselisihan itu adalah mereka semuanya ma'dzurun, mendapatkan udzur. Tidaklah para sahabat jika mereka berselisih dalam suatu permasalahan kecuali berada di antara satu kondisi, di antara dua kondisi. Ya. Jadi para sahabat kalau terjadi perselisihan antara mereka, misalnya ada dua kubu di kalangan para sahabat yang berselisih, maka masing-masingnya menempati atau posisinya adalah salah satu posisi dari dua posisi. Posisi yang pertama, imma mujtahiduna musibun. Berijtihad dan benar ijtihadnya, maka mendapatkan dua pahala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, idza jtahada hakimun fa asaba falahu ajran. Seorang hakim yang berijtihad dalam memberi hukum, kemudian benar hukumnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala apa itu? Yang pertama pahala ijtihadnya, dan yang kedua pahala mencocoki kebenaran. Muwafaqatus shawab. Jadi dua dapat pahala. Ijtihadnya saja sudah berpahala. Ketika menepati al-haq dan itu adalah keutamaan dari Allah semata, dapat pahala lagi. Dua pahala. Wa in akhta'a, tapi kalau ijtihadnya salah, seorang hakim ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid. Maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Itu pahala ijtihad saja. Maka para sahabat adalah demikian kondisinya. Semua para sahabat mujtahidun. Posisinya sudah tingkatan mujtahidun. Jadi kalau salah, tetap dapat pahala ijtihadnya. Imma mujtahiduna musibun, wa imma mujtahiduna mukhtiun. Jadi mereka kalau bukan mujtahid yang benar ijtihadnya, bisa jadi mereka juga mujtahid tapi yang salah ijtihadnya. Tapi masing-masing tetap dapat pahala. Wahum ma'adhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun. An kabairil ithmi wa shagha'irihi. Al-sunnah bersama dengan keyakinan-keyakinan yang disebutkan di atas tadi, tidaklah meyakini bahwasanya setiap individu dari kalangan sahabat itu maksum. Ya, tidak ada al-sunnah yang meyakini para sahabat itu maksum dari kesalahan, maksum dari dosa besar ataupun dosa kecil. Bal tajuzu alaihimud dzunubu fil jumlah. Bahkan al-sunnah wal jamaah tetap meyakini as-sahabah, para sahabat Nabi itu bukan orang-orang yang maksum, bahkan mungkin mereka terjatuh pada kesalahan tetap, ya. Karena manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Walahum minas sawabiq wal fadha'il ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum. Akan tetapi kalau walaupun al-sunnah meyakini mereka para sahabat manusia biasa dan mungkin terjatuh pada kesalahan dosa besar maupun dosa kecil, tapi al-sunnah juga meyakini bahwasanya mereka para sahabat lahum minas sawabik. Mereka memiliki keutamaan wal fadail, keutamaan-keutamaan. Ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum, yang mengharuskan atau yang berkonsekuensi diampuninya segala kesalahan yang muncul dari mereka. In sodaro, kalau memang benar muncul kesalahan itu dari mereka. Di sini disebutkan, dicetakan yang anda pegang, ma yajibu, ya jim ba. Kalau di nuskhah Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan nuskhah yang ditaklik oleh Syekh Yasin rahimahumullah, Itu ada tambahan wawunya, yujibu. Ma yujibu. Dan itu yang lebih tepat maknanya. Ma yujibu magfirata. Demikian. Jadi setelah ya ada wawunya. Hatta annahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum. Mereka para sahabat itu diampuni dosa-dosa mereka, kejelekan-kejelekan mereka lebih. Tidak sebagaimana yang didapatkan ampunan tersebut oleh orang-orang setelahnya. Jadi ampunan-ampunan dosa untuk para sahabat itu lebih banyak dibandingkan yang selain sahabat. Li'annahum lahum minal hasanat allati tamhu as-sayyiati ma laisa liman ba'dahum. Karena mereka juga punya kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang tidak ada pada generasi setelah mereka. Wa qad tsabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun. Dan telah warid, telah sabit dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwasanya para sahabat adalah generasi yang terbaik. Ya, disebutkan di ta'liq bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat ini bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik. Khairiyyati qarni sahabah radhiyallahu anhum qad waradat fi sahihain. Adadun minas sahabah. Ya, disebutkan di ta'liq di situ bahwasanya riwayat tentang yang menyebutkan bahwasanya generasi sahabat generasi yang terbaik itu dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mafi riwayatin khairul qurun. Ya. Jadi dalam satu riwayat disebutkan sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Di riwayat yang lain disebutkan khairul qurun. Sebaik-baik qurun, yaitu sebaik-baik generasi. Maka di sini merupakan nas yang tegas yang menjelaskan bahwasanya generasi sahabat adalah generasi yang paling utama secara mutlak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.